Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih kembali bisa melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini, masih melanjutkan tentang ahlul bid'ah syarrun min ahlil fuski atau fasiki. Ahlul bid'ah lebih jelek daripada ahlul fasik, dan dua-duanya adalah jelek. Jangan sampai kita berpikir bahwa kemaksiatan itu boleh, tetap jelek. Tetapi ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlul kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin seorang memahami pembahasan ini dengan pemahaman yang salah. Kok begitu kerasnya salafi terhadap saudaranya sesama muslim? Ahlul bid'ah masih muslim, ya tidak? Ahlul bid'ah muslim atau kafir? Muslim mereka. Muslim. Walaupun bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'atun mukafiratun wa ghairu mukafirah. Bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya, dan bid'ah yang menyebabkan atau belum menyebabkan kafir. Jadi pelaku bid'ah itu bisa kafir, bisa juga tidak kafir. Tergantung bid'ahnya dalam hal apa. Kalau kebid'ahnya dalam hal akidah, semisal bid'ah qadariyah, di mana bid'ah ini menolak untuk meyakini iman kepada takdir. Jadi mereka mengatakan Allah tidak menentukan apapun, Allah tidak mentakdirkan apapun, segala sesuatu itu dilakukan oleh manusia atas kehendak orang tok tanpa ketetapan Allah, sehingga tidak ada catatan di Lauhul Mahfuz. Ini bid'ah qadariyah, ini bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya. Bisa dipahami hadirin? Tetapi mayoritas bid'ah yang terjadi adalah bid'ah amaliyah. Bid'ah yang berkaitan dengan amal perbuatan yang belum menyebabkan keluarnya pelakunya dari Islam. Adapun bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya, ada pembahasannya tersendiri. Dan pernah kami sampaikan semisal bid'ah Jahmiyah. Jahmiyah ini sosok nama seseorang, Jahm ibni Safwan. Dia menyebarkan pemahaman Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, sehingga yang kita sembah adalah sesuatu yang tidak ada. Ini Jahmiyah, mengingkari dan tidak beriman kepada nama Allah dan sifatnya secara total. Maka para ulama sepakat mengatakan kafirnya kaum Jahmiyah yang memiliki keyakinannya Jahm ibn Safwan. Ada juga yang disebut para ulama adalah bid'ahnya Syiah. Syiah ini kaum muslimin di awal-awal dulu bid'ahnya dikatakan para ulama sebagai bid'ah, dikarenakan Syiah itu bersekte-sekte, beraliran-aliran, tidak semuanya dikafirkan oleh para ulama, dan tidak semuanya tidak dikafirkan. Ada yang sektenya berlebihan, ghulu. Mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Mereka tidak mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Mereka ghulu terhadap Ali dan mengatakan malaikat salah dalam penyampaian risalah seharusnya kepada Ali bukan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan Syiah yang semisal ini sampai tingkatan kufur yang disilakan dengan Syiah Rafidhah. Maka sepakat para ulama mengkafirkan mereka. Mereka bukan muslimin, mereka Syiah. Dan mayoritas Syiah yang ada di negeri di dunia ini, di Iran sana, adalah Rafidhah. Rafidhah, disampai mereka Rafidhah, mereka kuburi penyembah kuburannya, tokoh mereka yang sudah mati. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, bid'ah-bid'ah ini dikafirkan oleh para ulama menyebabkan kafir pelakunya. Adapun yang kita sedang bahas dalam bab kita ini, ahlul bid'ah lebih jelek daripada ahli kemaksiatan, adalah bid'ah-bid'ah yang belum sampai tingkatan kafir. Kalau sudah sampai tingkatan kafir, maka sama sederajat dengan musyrikin kafirin. Ini di bawah itu semuanya, tetapi di atas dosa besar al-bid'ah dalam hal amaliyah, dalam hal i'tiqad, namun tidak sampai pada tingkatan menyebabkan kufur pelakunya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, mungkin ada orang yang mendengarkan pembahasan ini, kok salafi begitu kerasnya terhadap saudaranya atau mereka masih muslim, ya? Kenapa kok begitu kerasnya memusuhi, bahasa mereka dengan kalimat memusuhi, padahal masih apa, muslim. Kita baca dalam pertemuan kemarin ucapan seorang ulama, kalau aku bertetangga dengan Yahudi atau Nasara yang mereka ini adalah kaum yang Allah jadikan sebagai apa, babi-babi dan monyet-monyet, itu lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Hanya kau berlebihan teman, hanya kau sangar banget, sengerti sangar pak? Mudeni teman bahasanya, bukankah bid'ah itu adalah muslim? Ini yang akan saya sebutkan sebagai mukadimah di kesempatan malam ini. Hadirin diharap untuk perhatian. Bila ngantuk berwudulah. Kalau ngantuk tetap konsentrasi, tidak apa-apa. Tentung. Bisa menggabungkan dua, sip. Ngantuk konsentrasi. Ya. Ketika ditanya bisa jawab, itu luar biasa pak. Saya cari orang-orangnya gitu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an. Qala Abu Musa rahimahullahu ta'ala, la'an ujawira yahudiyan wa nasraniyan wa qiradatan wa hanazira ahabu ilayya min ayujawirani sahiba hawa yamrudu qalbi. Seandainya aku bertetangga dengan seorang Yahudi atau Nasara, qiradatan wa hanazir, qiradatan monyet-monyet, wa hanazir babi-babi, Herodotan jamak dari kirdun, tahu kirdun? Monyet. Khanazir jamak dari khinzir, babi. Ahabu ilayya, syufu lihat, beliau mengatakan lebih aku sukai, bukan berarti beliau mencintai agama Yahudi, bukan beliau mencintai agama Nasara. La, dari sisi mana pertimbangannya, itu yang menjadi tolak ukur. Dari sisi lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan sahibu hawa, mengikut hawa nafsu ahli bid'ah. Dikarenakan apa? Dikarenakan yamrudu qalbi, dia bisa menyebabkan hatiku menyimpang dari al-haq, menancapkan sebuah penyakit akidah, penyakit ibadah, penyakit dalam hatiku, sehingga aku terkena penyakit penyimpangan tersebut, yakni bid'ah itu. Sehingga dari sisi resikonya. Orang bertetangga dengan Nasara tahu ini bukan muslim, sehingga tidak ada pembicaraan tentang agama. Lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa kita mencampur agama dengan mereka, mereka juga tidak mencampur agama dengan kita. Urusan apa kalau kita bicara dengan orang-orang Nasara Yahudi atau orang kafir? Urusan duniawi, urusan ketetanggaan. Ini besok mau bersih-bersih selokan, ya itu urusan duniawi. Urusan agama kita tidak pernah mengatakannya, tidak pernah kita membicarakannya, kita sudah mewaspadai. Adapun kalau tetangga kita ahlul bid'ah, dia muslim, kita tidak mengkafirkannya. Sehingga akan ada interaksi baik diri kita atau anak kita. Adanya obrol-mengobrol, adanya hubungan, adanya bisa tersampaikan kebid'ahan ke benak kita tanpa kita menyadari di tengah-tengah pergaulan kita dengannya. Sehingga hati kita menjadi berpenyakit dengan sebuah penyakit bid'ah tertentu. Ini sisi resikonya. Dan dua-duanya jelek tentunya. Yahud, Nasara, kafir. Allah yang mengkafirkannya. Al-bid'ah juga berbahaya. Karena dengan kita jatuh kepada bid'ah, amal kita tertolak. Maka hadirin kaum muslimin, tentunya yang paling bagus kita bergaul dengan ahlus sunnah. Kalau seandainya tetangga kita awam, dia tidak berpengaruh terhadap kita. Dia awam, dia tidak mengerti agama. Kita malah bisa mewarnai dia, mengajak dia. Tetapi kalau tetangga kita pentolan, ngerti pentolan? Ya, pimpinan bid'ah yang dia mendakwahkannya dan dia bisa mengisi materi kebid'ahan, membuat syubhat rancu. Ini yang berbahaya, ini yang disoroti. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita kembali ke pertanyaan tadi di depan. Apakah ahlu sunnah da'as salafiyah ini memiliki sifat syadid, keras? Ya, memiliki sifat keras. Padahal ahlu bid'ah itu masih sebagai muslim yang memiliki hak saudara sesama muslim. Jawabannya kaum muslimin, keras atau lembek itu jangan memakai perasaan dalam menilai. Karena kita urusannya beragama. Urusannya kita adalah apa? Beragama. Kalau keras, lembek itu urusan duniawi, mungkin ukurannya dipegang. Oh gyatos, oh gyamoh. Megang mamanya batu, oh gyatos. Takarannya tangan, Pak. Oke, jenang. Jenang atas betul, Pak. Jenang yang betul atas. Nah, karena jenang atas, anu jenang iswayu, Pak. Hadirin kaum muslimin, rahim jami'an. Sehingga jangan main perasaan. Hal ini betul-betul harus ilmiah. Ketika seorang memperingatkan dari sebuah bahaya, awas hati-hati, di depanmu ada ular yang membahayakanmu. Ini keras atau rahmah, Pak? Keras atau bentuk kasih sayang? Kasih sayang. Di depanmu ada ular atau harimau atau ada jurang atau ada apa? Di depan sana ada sesuatu yang sudah dipastikan, ada yang melihat berbahaya. Saya peringatkan kamu darinya, awas. Ada yang mau nekat, saya pegang, saya sayang sama kamu. Sudah banyak orang yang tergelincir, sudah banyak orang yang jatuh, saya pegangi kamu. Dia yang tidak mau diselamatkan ngamuk, wah, kamu keras teman sama saya sayang sama kamu kok. Saya peringatkan kalau kesana berbahaya. Ketika dia menyikapi sikap peringatan kita ini dengan kata-kata, oh kamu keras banget sama saya, ini yang salah. Dia seharusnya berterima kasih kepada pihak yang memperingatkan akan bahaya-bahaya yang akan menimpa dia. dan memberikan julukan, kamu sungguh sangat kasih sayang denganku. Kamu adalah seorang yang Masya Allah, orang yang paling kasih sayang, memiliki jiwa yang syafiq, rahmah, berusaha menyelamatkanku dari bahaya tersebut. Jazakallah khair, anda orang yang baik. Bukan malah disikapi dengan kasar atau dijuluki dengan orang yang keras. Maka kaum muslimin, dalam hal ini bid'ah itu lebih buruk daripada ular, daripada harimau. Karena kalau seorang dipatuk ular atau dimakan harimau, tidak menyebabkan neraka, tidak menyebabkan Allah murka. Tetapi ketika seorang jatuh pada bid'ah, maka dia akan mendapatkan murka Allah, sesat agamanya, menyimpang ideologi dia, dan berakibat pada siksa neraka. Orang yang memperingatkan dia dari bahaya bid'ah, orang yang rahmah atau orang yang kasar? Yang rahmah, bukan kasar. Sampaikan peringatan itu secara ilmiah, dengan hujjah dan dalil. Malah justru pihak-pihak yang mendukung orang untuk jatuh kepada bid'ah, ini orang yang berbahaya. Ada beberapa pihak yang membolehkan bid'ah, ada beberapa pihak yang jawabannya selalu ngambang terus, karena dia gak pengen ngomong orang supaya dia bisa diterima oleh banyak orang. Dulu ada dai 1 juta umat, sekarang 2 juta atau 3 juta umat. 3 juta 250 orang, gak apa-apa. Heran kita ketika orang ini menjawab tentang sesuatu yang dipertanyakannya, selalu jawabannya ngambang supaya menjadikan sebuah permasalahan yang ini tidak perlu dibahas, ini permasalahan yang ada perselisihan. Terus selalu jawab seperti itu. Dia tidak menjawab yang hak mana, yang batil mana, agar supaya dakwanya diterima oleh banyak pihak. Guru yang seperti ini membahayakan umat, karena akan meninabobokan. Tahu meninabobokan? Oninabobobok itu dulu, ya. Menidurkan orang untuk selalu di atas bid'ahnya dan tidak merasa salah. Mana yang lebih berbahaya? Antara pihak yang memperingatkan manusia dari bid'ah dengan pihak yang memberikan angin segar kepada ahli bid'ah. Tentu yang lebih berbahaya mereka, pihak-pihak yang memutakan mata umat akan bahaya bid'ah. Hada mengerikan. Mereka jerimah besar, musibah di tengah-tengah umat. Kemunculan mereka-mereka ini adalah musibah besar di tengah-tengah umat. Sehingga kaum muslimin tidak waspada dari bid'ah. Bahkan kaum muslimin sangat benci dengan bahasa bid'ah, seakan-akan bid'ah itu adalah bahasa yang buruk. Dihiasi dengan argumentasi bahwa Islam kan rahmatil alamin, masa saya membid'ah-bid'ahkan. Sungguh sangat kejam orang yang biasa mengatakan bid'ah kepada saudaranya. Sangat keras mereka salafi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kondisi malah bisa terbalik. Pihak yang memperingatkan dari bahaya bid'ah dikatakan kejam, dikatakan syadid, keras, dikatakan jelek, dikatakan tidak rahmah, tidak menjaga ukhuwah Islamiyah, dan yang lainnya. Pihak yang menabobokan umat untuk biar gak apa-apa di atas bid'ahnya, dia saudara kita, dia sesat gak mengapa, ini saudara kita, dia masuk neraka gak apa-apa, kita juga bareng-bareng masuk neraka. Oh, nak kayak yang ngono. Ini kebablasan yang seperti ini kaum muslimin, mengerikan sekali. Sehingga dalam pembahasan kita ini, jangan pakai perasaan. Umat dibawa oleh beberapa dai yang bermunculan di dunia maya. Dia terkenal, setiap jawabannya selalu ngambang. Ya, tidak pernah. Bahkan terdengar dari lisan dia, saya pernah membuka, tidak ada kewajiban ittiba' rasul. Mengerikan sekali. Kemudian dia membuktikan, ini loh, Umar mengatakan begini, Rasul tidak pernah mengatakan. Utsman beramal seperti ini, Rasul tidak pernah mengamalkan. Itu siapa riwayatnya, mana? Sehingga seakan-akan para sahabat melakukan bid'ah-bid'ah yang Nabi tidak mengamalkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kebablasan sangat-sangat jauh dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an memperingatkan kita dari semua jalan selain jalan Nabi. Al-Qur'an kaum muslimin mengharamkan perpecahan dan perbedaan. Al-Qur'an mewajibkan kita semuanya untuk sama di atas siratul mustaqim dan tidak membolehkan perpecahan dan perbedaan. Secara umum hukum asalnya ini. Adapun perpecahan perbedaan dalam hal fikih, hal yang memang dari dulu para ulama berbeda pendapat, hal yang bisa kita berlapang dada masing-masing beristihad dengan dalilnya, hal seperti ini yang para ulama membolehkannya dan kita tidak menjadikannya pertentangan. Bukan semua perbedaan diperbolehkan. Hati yang sunnah dan bid'ah diperbolehkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang membolehkan? Oh, kamu mengikuti ini. Selalu bahas ini mazhab ini mazhab itu. Ini di negeri itu. Oh, ya. Perbedaan anda masalah, tidak masalah. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Katakanlah oleh Muhammad Nabi, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus ini. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, sekalipun itu perbedaan pendapat di antara ulama ahlu sunnah, tetap yang dicari yang sesuai dengan dalil, yang paling dekat dengan dalil, yang paling sesuai dengan sunnah. Apalagi kalau perbedaan itu antara sunnah dengan bid'ah, tentunya diikuti yang sunnah. Ini kewajiban setiap muslim. Bukan mengambangkan perkaranya, wah ini khilaf, wah ini gak apa-apa, wah ini terus seperti itu. Tidak menjurus kepada mana Nabi ajarkan, tetapi selalu bahasanya ini boleh, ini juga boleh. Oh ini ada ulama mengatakan wajib, ini ada ulama mengatakan sunnah. Ini yang raji yang mana? Ulama siapa mengatakan sunnah, yang mengatakan wajib siapa? Dalilnya apa? Selalu seperti itu. Dalam mereka ngomong, ngerti ngomong kaum muslimin? Ngomong itu apa? Supaya umat tetap menerima keberadaan dia, dan dia disebut dengan julukan dai yang lemah lembut, penyejuk bangsa. Inna lillahi wa inna raji'un. Allah menyatakan, ikuti jalanku yang lurus ini dan jangan mengikuti jalan yang lainnya. Sehingga kalau ada khilaf, bukan berarti itu kemudian mengambang, boleh silakan milih. Lah, tidak seperti itu. Tetap dikejar, dicari yang sesuai dengan sunnah. Untuk kemudian yang bid'ah itu diperingatkan. Allah melarang untuk kita mengikuti jalan selain sunnah. Jalan selain sunnah itu adalah jalan apa? Jalan yang menyimpang dari sunnah. Dikatakan menyimpang dari sunnah, dikarenakan itu bukan ajaran Nabi, ajaran manusia. Itu bid'ah. Allah melarang kita mengikutinya. Jangan kalian mengikuti jalan yang lainnya, dikarenakan itu adalah jalan syaitan. Tafsir ayat ini ya kaum muslimin sangat jelas sekali. Tidak membolehkan kita untuk mengikuti jalan selain jalan Nabi. Artinya kalau ada perbedaan, itu dicari yang sesuai Nabi. Nabi menggariskan garis lurus dalam menafsirkan ayat ini. Ini khattalan Rasulullah, khattan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis lurus. Garis lurus. Nabi mengatakan, "Hadihi sabili wa an hadha sirati mustaqim." Ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti ini. Bukan kemudian, ya Rasul kan banyak perbedaan, banyak orang yang berbeda denganmu, boleh dong saya memilih yang berbeda denganmu? Enggak. Ini jalanku, ikuti ini. Kemudian beliau membuat jalan yang banyak sebelah kanannya dan banyak jalan yang banyak sebelah kirinya. Beliau memberitahukan akan ada pihak-pihak yang berbeda dengan siratul mustaqim. Akan banyak pihak-pihak yang menyelisih siratul mustaqim. Nabi lurus, ada pihak yang belok kanan, ada pihak yang belok kiri. Apakah kemudian kita akan mengatakan, wah ini khilaf? Gampang banget. Setelah disebutkan khilaf, yang mengukur sah silakan, yang milih ini juga boleh, ini juga boleh. Yang penting kita umat Islam bersatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi tidak mengajarkannya seperti itu. Bahkan Nabi memberitahukan jalan-jalan yang selain jalan Nabi itu jalan syaitan. Sehingga kalau ada dua perselisihan antara hak dan batil, tegaskan yang hak, bantah yang batil, agar umat tahu. Ini dai yang rahmah. Rasulullah SAW menyebutkan, ini yang hak, ikuti. Adapun jalan yang banyak di sebelah kanannya, jalan yang banyak di sebelah kirinya, Nabi menyebutkan apa? Min ma min sadilin illa wa alaihi syaitanun yadu ilaih. Tidak ada satupun jalan yang banyak sebelah kanannya, dan tidak pula jalan yang banyak sebelah kirinya yang menyelisih jalan yang lurus ini, kecuali di situ ada syaitan yang bercokol, yang menyuruh manusia untuk meninggalkan yang lurus yang diajar oleh Nabi, guna masuk ke arah kanannya atau guna masuk ke arah kiri. Bid'ah esrim kanan dan esrim kiri. Ghulu wal jabal, ifrat wal tafrid, lepas dari siratul mustaqim. Wa hakadha qawm muslimin, dalam beragama sebutkan yang hak, ikuti yang hak, ajarkan yang hak, dan kau sebutkan yang batil sebagai batil. Jangan mengembangkan perkara supaya yang kau diterima oleh banyak pihak. Ini dai dikarenakan ada kepentingan duniawiya. Ya ini apa? Duniawiya bukan berarti uang, Pak. Duniawiya itu manzilah fi qulubin nas. Mendapatkan kedudukan di hati umat manusia. Ini juga duniawiya. Kathratu sawad, memperbanyak jumlah yang mengikutinya, sehingga dia selalu kalau ditanya gak mau dia berbicara yang benar. Ya, karena kalau saya benar dalam hal ini, saya tegas dalam hal ini, pihak-pihaknya akan tersinggung, maka dia akan menjadikan musuh. Saya gak suka ini. Demikian pula kalau saya tegas dalam hal ini, harus mengikuti Nabi, yang adalah batil, saya akan ditolak oleh pihak ini. Maka yang terjadi adalah apa? Saya tidak memiliki pengikut. Hada tujuan duniawiyah yang seperti ini. Ini dai berbahaya, wahai kaum muslimin. Ini yang mungkar. Ini yang menyesatkan umat. Na'udzubillahi min dzalik. Hada kaum muslimin. Dan mereka menjuluki dakwah salafiyah, dakwah yang keras, syadid, tidak rahmah, tidak menjaga ukhuwah, sangat beda sekali. Kalau kita membiarkan bid'ah dengan alasan ukhuwah, untuk kemudian mereka mati dengan bid'ah masing-masingnya, di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia bertanggung jawab. Engkau tahu saudaramu di atas bid'ah, engkau tidak peringatkan? Engkau tahu si fulan dia sesat, kenapa engkau diam dan tidak memperingatkannya? Dan mereka nanti dia memiliki amat akan memusuhimu. Wah, kamu dai ngejar aku, biarkan saya seperti ini. Bukannya kamu yang tahu, ngasih tahu saya mana yang sesat. Jadi akhirnya begini, semua akan murka kepada dia, karena dia mencari doa manusia, bukan mencari doa Allah. Mengerikan. Adapun dai salafi, tidak ada tujuan apapun kecuali ini loh hak kaum muslimin, kerjakan yang hak. Yang sesat tinggalkan, maka kalian akan selamat. Apakah dengan itu kemudian dikatakan memecah belah umat? Nah, tidak. Bahkan menyebutkan yang hak sebagai hak untuk diikuti oleh kaum muslimin dan bersatu di atas al-haq, dan diperingatkan dari bid'ah agar umat Islam jangan bercerai-berai, jangan berwarna-warni, jangan bermodel-model sendiri-sendiri, agar mereka bisa bersatu di atas ridha Allah. Ini dakwah yang baik. Orang kadang kacau dalam hal ini, kaum muslim. Kacau. Anak kadang kala iseng buka di YouTube. Astagfirullah. Seperti ini. Kalau seperti ini tidak akan dapat musuh, kecuali memusuhi dia ahli sunnah. Dan dia memusuhi alusul da'wah salafiyah ini. Dia membolehkan semuanya. Na'udzu billahi min dzalik. Mengerikan ekom. Kebatilan sedang harum dan banyak yang membelanya. Padahal itu adalah penyimpangan yang mengerikan. Menolak nama Allah bukan perkara yang remeh bagi muslimin. Nama Allah 99 nama. Hanya ditetapkan beberapa saja oleh Asy'ariyah. Dibela-bela. Dikatakan Asy'ariyah adalah ahli sunnah. Dari mana? Nabi tidak kenal pembikin madhab Asy'ariyah. Apakah Nabi salah dikarenakan tidak mengikuti Asy'ariyah? Islam Nabi adalah sunnah Asy'ariyah. Apa begitu? Islamnya Abu Bakar dan Umar adalah Islam Asy'ariyah. Apakah begitu? Tidak, wahai kaum muslimin, tetapi luar biasa syubhatnya. Syubhatnya luar biasa. Wa kata kaum muslimin, sehingga dalam menilai dakwah salafiyah jangan dengan apa? Perasaan. Nilai dengan ilmiah. Mana yang keras, mana yang lembut, mana yang syadid, mana yang jelek, mana yang buruk. Harus dengan ilmu. Karena bab ini yang kita bahas, seakan-akan kok salafi atas temen ya. Kok seperti itu dalam menyikapi ahlul bid'ah. Padahal dia masih muslim. Betul. Dia masih muslim. Kalau dia, kita ketemu dengannya, apakah boleh kita mengucapkan salam? Walaupun para ulama merinci, kalau dia adalah pimpinan ahlul bid'ah, kita menjauhinya. Sebagai zajran, sebagai peringatan, kita berhati-hati dari dia dan umat. Kita peringatkan dari bahaya si pimpinan bid'ah tersebut. Kalau dia masih awam, kita mengucapkan salam. Kalau sakit, masih ditengok. Kalau mati, disolati, dikuburkan kuburan kaum muslimin. Tetapi dari sisi kebidahannya, ini yang mungkar, yang kita ingkari. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, bisa difahami hadirin keterangan singkat ini. Ini mukaddimah tapi makan waktu. Kita masuk kepada pembahasan kita. Qala Abu al-Jawza Aus bin Abdullah. Ini ucapan juga seakan-akan keras teman, ya, hampir sama dengan tadi di atas. Lain tajawarani al-qiradatu wal khanaziru fi darin, jikalau babi-babi dan anjing-anjing dan memenyet-penyet, yani Yahud dan Nasara, bertetangga denganku fi darin dalam satu kampung, ya. Ahabilayya lebih aku sukai min ayyijawirani rajulun min al-ahwa, daripada aku bertetangga dengan seorang dari pengikut bid'ah, aliran sesat. Wa qadakhulu fi hadhihi al-ayah, sungguh mereka telah masuk pada ayat ini. Wa idza laqukum qalu amanna, lihat bahayanya al-bid'ah. Bahayanya al-bid'ah disebutkan dalam ayat ini. Wa idza laqukum qalu amanna. Ahlul bid'ah kalau ketemu dengan kita, mereka mengatakan kami beriman sama denganmu. Wa idza khalau, namun apabila mereka telah berpisah dengan kita, kalau kita ketemu mereka mengatakan kami beriman. Tetapi ketika sudah berpaling, mereka meninggalkan kita. Abdu alaikumul anamila min al-ghayr, mereka menggigit jari-jari mereka. Abdu yang menggigit al-anamil jari min al-ghayr, karena marah kepada kita. Qul mutu bi ghayrikum, katakanlah kepada mereka, matilah kalian dengan kemarahan-kemarahan kalian. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan isi hati-hati manusia. Undur barakallahu fikum, kalau orang Yahudi ketemu dengan kita, kita enggak salam. Mereka juga enggak salam. Kalau mereka mendahului salam, kita tidak boleh menjawabnya dengan waalaikumsalam. Jawabannya adalah waalaikum saja. Beberapa ulama menyebutkan summa alaikum, racun bagi kalian. La tabda'u assalam, jangan kalian mendahului salam kepada mereka, enggak boleh. Kalimat assalamu alaikum hanya diberikan kepada muslimin. Bisa difahami hadirin. Ya. Sekarang kalau ahlul bid'ah, ahlul bid'ah itu sangat benci dengan ahlus sunnah. Kebencian mereka itu kalau sampai tingkatan mereka memiliki senjata yang disikat pertama kali ahlus sunnah. Ini sudah dari dulu kala. Khawarij. Siapa yang dibunuh oleh mereka? Sahabat Nabi. Al-Bid'ah yang memenjarakan Imam Ahmad siapa? Al-Bid'ah dari kalangan Mu'tazilah. Yang memenjarakan Syekh Ibnu Taimiyah siapa? Al-Bid'ah dari kalangan Sufi. Begitu seterusnya. Sangat benci. Sebagaimana mereka menebar kebencian kepada masyayikh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, dibenci oleh mereka. Syekh Ibnu Taimiyah dimurkal sama mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dijuluki dengan Wahabiyah supaya orang benci dengannya. Dijuluki dengan julukan-julukan jelek, sifat-sifat yang jelek. Itu ghair kebencian mereka. Ahlul bid'ah kalau ketemu dengan muka kita, kita saudara, kita sama, kita juga beriman. Sehingga kaum muslimin tidak waspada dengan ahlul bid'ah ini. Tetapi ketika mereka berpaling meninggalkan ahlus sunnah, mereka muka besar. Kapanan naik aku iskuat. Gila sprengok. Itu ucapan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemurkaan. Siapa yang mengatakan amanah Yahudi kepada kita? Kami beriman. Apa Yahudi mengatakan itu kepada kita? Tidak. Nasara mengatakan amanah? Tidak. Ayat ini berbicara tentang mereka-mereka yang memusuhi al-Islam dari kalangan ahlul bid'ah dan munafikun. Kami saudara kalian. Supaya kita tidak berbicara tentang mereka. Di belakang mereka sangat menebar kebencian kepada dakwah sunnah. Ini kondisi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita baru baca satu. Sudah selesai. Pelan banget ya. Tapi mau tenopong ya panggil. Sing penting ngaji. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.